Dalam Al-Quran sebut tentang bercakap benar. Dalam Al-Quran tak bagi kita bohong. Dalam sunnah juga disebut benda yang sama. Dalam Al-Quran suruh kita bila nak salat ambil wuduk. Dalam sunnah juga disebut Allah Ta'ala tidak terima salat bighairi tuhur. Allah Ta'ala tak terima salat melainkan dengan wuduk. Maka hadis datang memperkuatkan lagi apa yang disebut di dalam Al-Quran. Dan yang ke berapa? Yang kelima. Yang kelima. Kadang-kadang Al-Quran tak bawa satu hukum, sunnah tambah. Sunnah menambah benda yang tak disebut dalam Al-Quran. Ini juga peranan sunnah. Contohnya, dalam sunnah disebut tentang pengharaman makan daging keldai. Dalam Quran tak? Tak disebut. Dalam sunnah disebut tentang pengharaman riba dalam jual beli. Dalam Quran hanya sebut riba dalam hutang. Tengok kan? Contoh. Maka sebab itu, inilah antara peranan-peranan sunnah berbanding Al-Quran. Sebab itu kita katakan, kita tidak akan boleh untuk memahami Al-Quran melainkan mesti kita rujuk kepada As-Sunnah. Ini peranan sunnah. Ya? Saya tak ingat masa tulis. Paper ni tak ingat nak sebut benda tu. Jadi benda tu datang dalam kepala saya. Yang tak apa nak pakar ni. Cuma sekarang ni tuan-tuan, kita masuk kepada, kita ada sejam ni. Okay? Soal jawab setengah jam lah. Ada soal jawab? Boleh lah. Soal jawab setengah jam boleh? Okay. Cabaran terhadap kehujahan sunnah. Saya sebut tadi Nabi sebut dalam hadis riwayat Abu Daud tadi akan muncul satu golongan yang sangat selesa kekenyangan di atas katil dia, bagi tahu cuma pakai Quran tak pakai hadis. Maka Al-Khattabi mengatakan keadaan ini menunjukkan mereka tidak bersusah payah menuntut ilmu kerana menuntut ilmu memerlukan pengembaraan dan penat lelah menghafal dan menganalisa. Ini yang disebut oleh Al-Khattabi secara meaning lah. Maksudnya saya nukil secara makna. Dia kata Nabi mengisyaratkan golongan anti hadis akan muncul di akhir zaman, dan golongan anti hadis ni sebenarnya tak pakar pun. Dan dia tak mengaji pun. Dia tak belajar pun. Dia tak penat lelah pun belajar. Kenapa dia tolak? Dia tolak kerana kejahilan dia. Dia tolak tu kerana kejahilan dia. Maka kita akan tengok. Macam saya tengok satu video semalam, ada seorang sahabat kita bagi, dia suruh saya hurai tentang ada seorang ni daripada Saudi. Dia tolak hadis-hadis yang bercanggah dengan Quran. Dia kata kerana hadis ni sebenarnya, dia kata hadis golongan muhadisin ni digunakan oleh, sebenarnya golongan muhadisin ni ada muncul kerana nak menyelamatkan khilafah zaman tu. Munculnya golongan muhadisin kerana nak defend khilafah. Saya kata macam pelik juga. Sebab kita biasa baca kisah-kisah muhadisin ni, tak ada pun dia orang defend pemerintah. Yang betul-betul rapat dengan pemerintah Zuhri. Itu pun ramai ulama hadis tak setuju kerana dia ambil pendekatan untuk bersama dengan pemerintah. Tapi walaupun dia bersama dengan pemerintah, tak bermakna dia setuju dengan semua. Bahkan orang yang ada dalam istana pada masa itu, dia kata Zuhri tidak akan masuk dalam istana melainkan dia mesti akan bertengkar dengan khalifah. Tapi orang tak boleh buang dia sebab pengaruh dia besar. Dia gaduh dengan Hisham bin Abdul Malik Zuhri pada zaman dia. Dan kita tengok macam mana Imam Bukhari ketika mana dia dijemput oleh governor di tempat dia, di negeri dia, untuk berkuliah bacakan kitab Imam Bukhari At-Tarikh di istana governor. Apa kata Imam Bukhari? Inilah uzillul ilm. Aku tidak akan sekali-kali menghinakan ilmu. Kalau dia nak belajar daripada aku, turun masjid aku, duduk sama-sama dengan anak murid aku. Demi aku nak pergi istana nak baca kat dia seorang-seorang? No. Kita kata tak baca ke riwayat-riwayat ni? Cuma adalah hadis-hadis yang suruh kita ni jangan memberontak, jangan jadi murah. Itu bukan hanya hadis yang sebut, Quran pun sebut, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Itu memang Quran pun tak bagi. Maka kita kata tak betul lah nak kata golongan hadis ni digunakan oleh pemerintah untuk memperkukuhkan kuasa dia. Tak betul, tak betul. Zaman silam lah, sekarang kita tak tahu lah kan. Baik, maka kita nak bincang sikit kecacatan metodologi golongan anti hadis. Saya masukkan yang berdasarkan pembacaan saya pada dua orang yang digelar sebagai Quranis di Malaysia ini, iaitu Dr. Kasim Ahmad dan juga Farouk Peru, yang mana saya berinteraksi dengan Farouk Peru ni dalam banyak agak risalah. Kami berbalah barang risalah nak menunjukkan tentang nak menunjukkan hadis ni hujah ke taklah agama. Apa dia punya kecacatan dia? Yang pertama, pemahaman mereka tidak bersifat holistik dan tidak konsisten. Tengok macam mana Kasim Ahmad hurai tentang isu berpada dengan petunjuk Al-Quran. Kata Kasim Ahmad, kita telah melihat hadis-hadis yang mewajibkan kita memakai hadis selain daripada Al-Quran, tetapi ada juga hadis yang menegaskan bahawa kita akan sesat jika kita mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Maka jawapan saya, tidakkah Kasim Ahmad tahu bahawa dalam Quran terdapat suruhan untuk berpegang dengan sunnah? Tidakkah berpegang dengan sunnah itu juga berpegang dengan Quran? Antara contoh ayat Quran yang suruh kita berpegang dengan sunnah, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala 'aqibai. Kami tak jadikan kiblat yang kau pandang dulu ni melainkan untuk kami tahu siapa yang ikut rasul dan siapa yang berpaling. Kiblat dulu ni kiblat pandang ke mana? Baitul Maqdis. Tuan-tuan, ayat yang suruh pandang ke Baitul Haram, Baitullahil Haram, ada dalam Quran. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada. Hendaklah kamu palingkan muka kamu ke Masjid Haram. Ayat batal tu ada. Tapi ayat suruh tengok Baitul Maqdis, ada tak? Satu ayat pun tak ada dalam Quran. Ayat arahan untuk Nabi dan sahabat pandang Baitul Maqdis sebelum dibatalkan, tak ada dalam Quran. So kalau tak ada dalam Quran, datang dari mana? Datang daripada sunnah. Bila datang pada sunnah, Allah Ta'ala sebut, wa ma ja'alnal qiblata allati, kami tidak jadikan kiblat yang kamu pandang dia dulu. Maksudnya arahan Nabi itu sebenarnya adalah juga arahan Allah. Ini ayat Quran yang menunjukkan bahawasanya sunnah itu adalah hujjah. Kerana arahan memandang Baitul Maqdis datang daripada sunnah, dan Allah Ta'ala iktiraf ia adalah hukum Allah. Kemudian kata Qasim Ahmad lagi, dia kata ada banyak hadis mengenai pelbagai macam mukjizat Nabi, tetapi Quran dengan jelas menerangkan bahawa Nabi tidak diberi apa-apa mukjizat kecuali Quran. Ni saya kata tak holistik. Baca satu ayat dalam Quran, lepas tu buat kesimpulan. Dia Quran ni, dia mana boleh baca nak buat kesimpulan ambil sikit-sikit. Kita kena baca Quran keseluruhan, boleh faham. Sebab Quran ni cerita sini sikit, cerita sana sikit. Orang tanya saya, ustaz, pasal apa tak letak ayat Quran ni? Senang, bab solat satu tempat. Bab zakat satu tempat. Surah zakat. Surah hudud satu tempat. Tak adalah dia berkecamuk sana sikit, sini sikit. Pasal apa? Sebab Quran ni dia bukan kitab undang-undang. Quran ni dia bukan kitab undang-undang. Dia kitab hidayah. Dia bukan macam perlembagaan. Tuan-tuan pernah baca perlembagaan Malaysia? Pernah baca? Tak menarik pun nak baca. Orang undang-undang baca itu pun sebab kena paksa baca. Quran dia bukan macam tu. Quran ni dicampur dalam beberapa surah, kadang-kadang dia bawa cerita ni sikit, supaya orang baca tu dia enjoy baca. Kalau dia dah buat partition siap-siap, itu saya sebut tadi, buku saya tadi kan, saya tak ubah pada surah satu tempat, dhaif satu tempat, kerana mengambil semangat Quran juga. Sebab Quran ni dicampur-campur. Dalam surah Baqarah ada cerita Musa sikit, ada cerita Adam dengan Iblis sikit, So kita baca surah Baqarah tu, kita enjoy lah masuk surah ni, masuk baca cerita ni, masuk cerita ni, masuk. So kita terasa tak boring baca. Kalau cerita Musa daripada awal sampai habis, kita pun boring. Tak mau baca kita surah ni, asyik Musa baca surah ni. Itu di antara hikmah ya. Kan? Maka dia jumpalah satu ayat dalam Quran yang Allah Taala kata, kononnya Allah Taala kata tak ada mukjizat lain selain pada Quran. Tiba-tiba hadis kata ada mukjizat lain. Tiba-tiba dalam Quran kata, Quran kata, dia dakwalah. Quran kata Nabi tak diberi mukjizat melainkan Al-Quran. Tiba-tiba baca dalam sunnah, air keluar pada jari, makanan tambah banyak, Nabi masukkan anak panah dia dalam telaga-telaga jadi banyak air. So ni mukjizat-mukjizat yang banyak ni. Maka apa jawapan kita? So kita kena tahu. Ayat yang disebut tadi tak sebut. Dia tak sebut secara jelas dalam blog dia, tapi saya jumpa. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbihi qul innamal ayatu 'indallah wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna 'alaykal kitab yutla 'alayhim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Mereka mengatakan, yakni orang-orang kafir, kalau kenapa tidak diturunkan kepada dia tanda-tanda kebesaran daripada Tuhan dia? Katakan kebesaran itu, mukjizat itu daripada Allah. Sesungguhnya aku hanyalah pemberi amaran dan pemberi amaran kepada kamu yang nyata. Dan Allah Taala kata, adakah tidak cukup bagi mereka? Sesungguhnya kami telah menurunkan ke atas kamu wahai Muhammad kitab yang dibacakan ke atas mereka. Sesungguhnya dalam ayat-ayat Al-Quran itu merupakan rahmat dan peringatan bagi orang-orang yang ingin beriman. So dia faham, dia kata, oh, Quran kata dalam Quran tidak ada mukjizat lain selain daripada Quran. Kerana Tuhan kata tak cukup ke kami dah bagi mukjizat ayat Quran yang dibaca ke atas mereka. Tu pemahaman dia. So apa jawapan kita? Saya kata, tidakkah Kasim Ahmad membaca ayat tentang peristiwa belah bulan? Belah bulan ada dalam Quran tak? Ada dalam Quran ke tak ada? Mungkin Quran versi dia tak ada. Mungkin. Ataupun mungkin ada tapi dia tak baca. Iqtarabati sa'ah wa insyaqqal qamar. Kiamat makin hampir. Bulan telah terbelah. Bulan terbelah ni mukjizat ke tak? Mukjizat, dan disebut dalam Quran, bukan disebut dalam hadis, sebut dalam Quran. Sebab tu kita kata tak holistik. Macam mana kau kata kau pakai Quran, tapi ayat Quran kau tak baca habis. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pun dalam ayat ni menyatakan bahawa mukjizat hanya Quran. Ia cuma menyatakan bahawa Allah menyatakan cukup bagi orang kafir untuk meneliti Al-Quran untuk mencari hidayah. Maksudnya orang kafir ni minta mukjizat lain pada Nabi. Minta mukjizat lain pada Nabi. Tapi Allah Ta'ala kata, aku tak mau bagi ya, sebab kalau aku nak bagi, dia orang bukan nak beriman pun. Kalau nak beriman, ayat Quran tu cukup dah untuk dia orang beriman. Tapi mukjizat-mukjizat lain yang Tuhan bagi kat Nabi ni, bukan Nabi berdepan dengan orang kafir. Nabi berdepan dengan orang Islam. Mukjizat air keluar daripada jari, kan bersama dengan sahabat dia masa perang. Waktu air telaga makin banyak, tu bersama dengan sahabat, bukan bersama dengan orang kafir. So kita kena faham konteks. Yang ayat ni, Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kafir. Mukjizat yang lain yang disebut dalam hadis kebanyakannya, ketika mana Nabi bersama dengan sahabat-sahabat dia, untuk menguatkan iman sahabat dia. Boleh? Yang kedua, terlalu cepat membuat kesimpulan umum. Membuat kesimpulan umum terlalu cepat. Contoh, dia kata, majoriti hadis bercanggah dengan Al-Quran. Dia kata, saya juga pernah berbuat demikian tentang hadis, tapi maaf nak kata, pendapat saya kebanyakan hadis tidak selari dengan Al-Quran dari segi falsafah agama. Ni Faruk Peru. Faruk ni pun Quranis. Dia mengaku diri dia Quranis. Cuma lihat pada kenyataan beliau. Beliau menyatakan bahawa beliau dapati kebanyakan hadis tidak selari dengan Al-Quran tanpa beliau nyatakan berapa banyak jumlahnya. Sekadar pemerhatian saya, hadis yang dikategori sebagai muskil al-hadis, yakni hadis yang bercanggah dengan dalil lain, tidaklah dianggap melebihi daripada hadis-hadis lain, sehingga kita terpaksa menganggap kebanyakan hadis tak selari dengan Al-Quran. Dia buat satu kesimpulan umum, jumpa 2-3 hadis yang problem, lepas tu nak kata kebanyakan. Dia tak kaji keseluruhan pun. Dan mungkin ada hadis yang dia tak pernah dengar pun. Dan mungkin Sahih Bukhari pun dia tak habis lalu lagi. Sahih Bukhari pun tak khatam lagi mungkin. Kan? Lepas tu dia nak buat satu kesimpulan umum. Kan tak betul. Kita kalau kajian saintifik, kajian akademik, dalam satu-satu kajian, kita tak boleh nak buat satu kesimpulan umum. Saya selalu sebut, hari ni orang belajar sejarah kan? Kita belajar sejarah di sekolah menengah. Dia kata ada zaman paleolitik, apa lagi? Mesolitik, lepas tu neolitik. Lepas tu dia kata, sorry, bukan yang tu. Teori Darwin, manusia daripada beruk. Manusia daripada beruk. Benda ni teori, bukan fakta lagi. Sebab apa? Sebab dia kata tidak dapat dibuktikan. Dia ada bukti, tapi bukti tu tidak cukup meyakinkan. Sebab dia ada jumpa skal, dia ada jumpa tengkorak-tengkorak. Lepas tu disusun tengkorak tu, tengok manusia makin berubah. Mula-mula betul-betul macam beruk. Lepas tu macam berubah sikit-sikit demi sikit demi sikit. Pasal apa dia tak jadi fakta sains? Kerana dia ni, walaupun adalah pembuktian dari sudut tengkorak tu kan, tapi tak boleh kita nak jumpa satu tengkorak, kita nak buat kesimpulan umum. Sebab muka kita, orang tempat kita dengan orang Afrika kan lain. Kita jumpa satu tengkorak kat Afrika, lepas tu kita, oh semua orang dalam dunia zaman tu macam ni. Boleh? Tak boleh, kerana memang kita dengan orang Afrika hari ni pun muka lain. Betul? So kita tak boleh buat satu kesimpulan yang umum, masyarakat dunia semua macam tu, hanya dengan jumpa satu sampel. Kerana bentuk badan manusia mengikut kepada suasana fizik, suasana setempat dia. Kita tengok orang Afrika kebanyakannya tinggi, kurus, agak sedikit kasar. Sebab apa? Sebab tempat dia tu perlu struggle, makanan tak banyak, kena berebut dengan singa. Tapi bila kita pergi tempat kita, orang kita agak sedikit lembut. Pasal apa lembut? Sebab makanan banyak, dia tak perlu struggle untuk dapatkan makanan. Sebab tu orang Melayu cepat sentap. Muka je legend, hati ada taman. Contohlah kan. Jadi fizikal itu membentuk, keadaan iklim membentuk kita punya fizikal, persekitaran kita membentuk peribadi kita. Jadi sebab tu tak boleh nak buat satu kesimpulan yang umum hanya berdasarkan satu penemuan di satu tempat. Kita nak buat kesimpulan di tempat tu okey, tapi nak buat kesimpulan umum tak boleh. Dan kerana bila masuk bab teori Darwin ni pun kita pun heran juga kan. Kita pun heran juga. Manusia, dia kata manusia daripada beruk jadi manusia kan. Tapi manusia yang ada hari ni tak ada pula berubah jadi benda lain. Kenapa rantaian itu terhenti bila sampai bab manusia? Betul kan? Ha, kita pun heran juga. Baik. Kemudian dia kata Abu Bakar meragui sistem sanad. Nah, yang ini pun satu hal jugalah. Terlalu cepat membuat kesimpulan umum. Dia kata, jadi mengikut hadis ini, Abu Bakar sendiri was-was akan sistem sanad. Pada zaman beliau sendiri, ada hadis yang diberi seal of approval oleh orang yang percaya riwayatnya, oleh orang yang dia percaya tapi riwayatnya salah. Jadi Abu Bakar sendiri meragui kelemahan sistem isnad. Kalau ini boleh berlaku pada zaman Abu Bakar sendiri, bagaimana pula pada zaman kita sekarang? Dia bawa riwayat Abu Bakar yang Abu Bakar bakar kitab hadis. Dalam kitab tu ada 500 hadis. Abu Bakar bakar kitab hadis. Dia kata, riwayat ni, saya kata, saya hairan bagaimana kesimpulan ni boleh beliau rumuskan. Pertama, saya katakan dari awal yang hadis ini daif di sisi ulama. Hadis yang dia bawa tu daif. Kerana ada seorang perawi yang tak dikenali dalam sanad dia. Kisah dia macam Abu Bakar ni, satu malam dia tak boleh tidur, dia berguling-guling kat tempat tidur dia. Aisyah tengok, Aisyah kata, ni pasal apa dok berguling-guling ni? Adakah kerana ada aduan daripada rakyat? Ataupun kerana ada kes-kes baru sebab Abu Bakar macam tu khalifah? Abu Bakar kata, dok bawa, mari bawa buku hadis yang aku tulis hadis dalam tu ada 500. Jadi Abu Bakar pun dia bakar kitab hadis tu. Aisyah tanya, apa pasal Abu Bakar? Abu Bakar kata, aku bimbang sehari ada perawi yang amanah, aku rasa dia amanah tapi dia tak baca hadis dengan betul. Tak nak sehari nanti kalau aku mati, kitab ni akan digunakan oleh orang selepas pada aku, maka aku telah menyebarkan satu benda yang silap daripada Nabi. hadis ni dhaif. Kerana ada seorang perawi yang majhul, yang tak dikenali dalam rantaian sanad dia. Maka saya katakan, hadis ni dhaif, tak boleh jadi, tak boleh jadi hujah. Apa yang saya dapati dari riwayat Abu Bakar tersebut, Abu Bakar hanya meragui sebahagian ingatan perawinya sahaja. Itu pun jika riwayat ini sahih. Tapi saya telah buktikan bahawa riwayat ini tak sahih. Riwayat Abu Bakar tak sahih. Tidakkah beliau tahu bahawa Abu Bakar juga perawi hadis? Beliau mempunyai lebih daripada 60 orang anak murid. Kalau kita semak, Abu Bakar ada hadis. Dia ada 60 orang anak murid. Kalau Abu Bakar tak pakai sistem sanad, dia pergi riwayat pada anak murid buat apa? Dan sangatlah pelik, Abu Bakar orang yang paling rapat dengan Nabi, tiba-tiba nak riwayat pada Nabi satu benda, dia riwayat dengan perantara. Tak boleh. Kita baik dengan satu orang menteri. Sangat-sangat baik. Orang kanan, tapi nak riwayat daripada menteri tu, kena pakai orang tengah. Pergilah tanya. Dah rapat dengan dia. Maka riwayat tu sendiri ada masalah. Riwayat yang kata Abu Bakar ada, ada riwayat hadis dengan perantara kepada Nabi SAW. Kecatatan yang ketiga, menolak dalil yang bercanggah dengan akal secara zahir sebelum cuba untuk mengharmonikan dia. Kata Faruk Peru, sama juga seperti Al-Bukhari, pengumpul hadis tersohor. Beliau merakamkan beberapa hadis yang memperlekehkan iman dan akal wanita. Wanita dikatakan adalah kebanyakan daripada penghuni neraka. Akal wanita cetek kerana dua saksi, wanita diperlukan wahal hanya satu lelaki mengikut tafsiran Al-Quran mereka, dan agama mereka suntuk kerana tak dibolehkan semayang pada masa datang haid. Oh, ini satu bab yang best. Dia kata, kalau kita pakai hadis, kita akan jadi anti-feminis. Canggah dengan Quran. Sebab Quran kata perempuan dan lelaki ni ada ruang yang sama untuk jadi soleh. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Siapa yang beramal saleh daripada kalangan lelaki dan perempuan dan dia beriman, maka kami akan bagi dia kehidupan yang baik. So maknanya peluang untuk jadi soleh, untuk mendapatkan kehidupan yang baik, sama lelaki dan perempuan. Tiba-tiba kita baca hadis, Nabi kata naqisatu aqlin wa din. Orang perempuan ni akal kurang, agama kurang. Dia kata, kalau kita pakai hadis, hadis bercanggah dengan Quran. Sebenarnya tak bercanggah pun. Kita je rasa bercanggah. Kalau kita balik kepada tafsiran para ulama', ulama' selesai kan? Yang Nabi kata, naqisatu aqlin wa din, kurang agama dan kurang akal ni bukan maksud kurang dari sudut kualiti, tapi kurang dari sudut kuantiti. Memang. Dia bila disebut kurang, kurang kualiti boleh jadi, kurang kuantiti boleh jadi. Tapi dalam hadis ni, Nabi sendiri isyaratkan kurang dari sudut kuantiti. Kerana dalam hadis tu, Nabi sebut, Nabi kata kurang agama kerana waktu haid mereka tak solat. Bukan kurang kualiti, tapi kurang kuantiti. Kuantiti agama yang diamalkan oleh perempuan lebih kurang banding lelaki, sebab lelaki mana ada cuti. Tapi tak bermakna kualiti lebih kurang. Kerana orang yang tak salat kerana haid, dia bukan sedang buat maksiat. Dia sedang mematuhi arahan Allah. Dia sedang mematuhi arahan Rasul, yang mana orang haid tak boleh salat. Bila dia tak salat kerana haid, dia sedang patuh arahan Allah. Pahala dia. Tengok tak betul? Dari sudut kualiti sama. Kalau tak, Nabi tak pujilah Khadijah. Kalau tak, Nabi tak pujilah Aisyah. Dia orang pun ada haid juga dan tak salat juga. Bila haid. Habis tu yang kurang akal. Kurang akal ni satu hal juga. Bukan kurang akal maksudnya perempuan bodoh daripada lelaki. Sebab kita tengok kat universiti. Contoh kat UPSI. Saya mengajar kat UPSI. Kat UPSI, boleh saya katalah dalam kelas yang saya mengajar, 80% perempuan. Hanya 20% je lelaki. Kalau kelas tu ada 40 orang, lelaki adalah 4 orang, 5 orang. Yang lain semua perempuan. Pergilah mana-mana IPTA, perempuan lagi ramai pada lelaki. Dari sudut tu nampak perempuan bijak lagi lah. Kan? Nampak perempuan bijak lagi pada lelaki. Dia kata lelaki bukan tak bijak, Ustaz. Lelaki saja tak mau tunjuk. Tak kira. Kita tengok atas kertas lah. Atas kertas perempuan banyak skor pun sebab dia orang rajin. Buat nota warna-warni. Siap lukis-lukis lagi. Lukis muka pensyarah kan. Nabi bercerita tentang kuantiti. Bijak satu benda yang lain. Intellectual satu benda yang lain. Tapi Nabi bercerita tentang peratus penggunaan logik ketika membuat keputusan. Laki agak lebih rasional kerana emosi dia letak belakang, dia letak akal di depan. Tapi orang perempuan, dia mungkin intellect. Dia mungkin ada intellectual yang bagus. Tapi bila dia berhadapan dengan situasi untuk diri dia, maka pada masa tu dia akan letak emosi kat depan, logik di belakang. So dia kurang menggunakan peratus logik berbanding peratus emosi. Adakah ini kelemahan? Tak lemah. Kerana orang perempuan ni memang perlu emosi lebih kerana dia nak jaga anak dia. Saya tak sabar kalau anak nangis-nangis. Saya macam kita marah dia balik. Kita dah pujuk-pujuk tak boleh kan. Kita dah marah. Tapi orang perempuan dia boleh sabar. Laki kalau dia mengandung 9 bulan, saya ingat kes pengguguran akan tinggi. Betul? Laki bukan tahan sakit. Kuat tapi tak tahan sakit. Tak tahan aku sakit pinggang kan. Ya, tahun depan lah kita mengandung lagi. Saya nak gugurkan kandungan ni kan. Dia bukan fikir anak dalam tu nak hidup ke apa. Tapi orang perempuan dia kesian. Dia sakit pinggang, dia kesian kat anak kan. Malam-malam dia bangkit dulu. Kalau menangis, tukar lampin apa, lelaki tak ada. Nanti hang penatkan tidur sendirilah. Aku nak tidur juga. Sebab dia guna logik dia. Melebihi. Tapi adakah kelemahan pada lelaki? Tak lemah. Kerana lelaki memang perlu guna logik lebih. Sebab itulah talak berada di tangan lelaki. Kerana dia memikirkan masa yang lebih jauh. Talak di tangan lelaki. Kalau talak di tangan perempuan, tentu agak-agak dalam sehari berapa kali saya kena cerai. Tak ada rumah. Tak ada rumah saja. Agak-agak berapa kali kena cerai. Ha, jangan main. Kerana itu perbezaan. Nabi bercerita tentang tabiat. Perbezaan itu diperlukan untuk bidang dia. Untuk lengkap melengkapi. Kan saya cerita dulu kan. Orang perempuan perlu diperlukan. Dia jadi isteri. Dia hias rumah. Dia hias rumah dia. Tukar langsir. Dia tukar apa? Pinggan-pinggan kan. Bagi cantik. Corak cantik. Semua kalau lelaki jadi suri rumah. Agak-agak bila langsir nak tukar. Tentang langsir pun tak ada. Betul tak? Tengok rumah sewa lelaki. Rumah sewa yang orang lelaki semua duduk. Agak-agak tukar tak langsir. Selagi mana tergantung, selagi itu aku biar. Dan aku pun tak tahu siapa yang gantung dulu ni. Ha, nampak kan? Itu beza. Baik. Orang perempuan lebih ramai dalam neraka. Bukan kerana apa? Yang pertama kerana sifat perempuan tu sendiri yang tidak bersyukur dengan suami dia. Yang keduanya, sebab orang perempuan ni memang ramai. Di akhir zaman nanti, seorang lelaki menguruskan 50 orang perempuan. Dan benda ni saya urai dulu. Kali pertama saya kuliah di IQ. Saya baca hadis Anas bin Malik. Kan? Yang mana Anas bin Malik kata daripada Nabi, Nabi kata satu orang lelaki akan urus 50 orang perempuan. Perempuan akan jadi ramai di akhir zaman. Jadi maksudnya tak heranlah kalau perempuan ramai dalam neraka sebab dia bilangan dia ramai. Baik. Kemudian kecacatan yang keempat, bersifat selektif dalam pemilihan dalil dan menolak dalil sahih dengan dalil yang dhaif, dengan dalil yang dhaif. Ha, diselektif. Selektif ni maksudnya dipilih-pilih. Dia dalam kajian akademik tak boleh macam tu. Kita kena kumpul semua bukti lepas tu baru kita buat keputusan. Tak boleh hanya ambil dalil yang sokong kita aja. Dalil yang tak sokong buang. Faruk tadi dia pakai riwayat Abu Bakar. Sedangkan riwayat tu dhaif. Mana boleh riwayat dhaif tolak riwayat sahih? Patutnya riwayat sahih tolak riwayat dhaif. Satu. Yang keduanya, dia kata Abu Bakar tolak hadis. Abu Bakar bukan Quranis. Kerana Abu Bakar, ada hadis-hadis yang dia pakai dan dia riwayat hadis juga. Maka sebab itu cacat dari sudut metodologinya memang tak. Tak betul lah. Baik. Dan yang apa? Oh, dekat habis ni pasal. Tidak mementingkan bahasa Arab. Wah, ini satu benda yang sangat-sangat sangat-sangat mendasar. Sangat-sangat aib bagi orang yang nak tolak hadis, dia tak faham bahasa Arab. Ini satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh golongan anti hadis. Tengok apa dia kata. Isu isteri meniduri lelaki lain. Kata Kasim Ahmad, telah kita lihat di atas bahawa hadis menentukan hukuman rejam hingga mati ke atas penzina-penzina yang telah berkahwin. Tetapi perhatikan hadis ini. Jabir bin Abdullah melaporkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, kamu mempunyai hak terhadap mereka, yakni isteri-isteri kamu, agar mereka tidak meniduri sesiapa yang kamu tidak sesiapa yang tidak kamu sukai. Jika mereka melakukan ini, pukuli mereka tanpa menyebabkan cedera. Riwayat Bukhari dan Muslim, Mishkat, jilid 1 halaman 217. Lepas tu kata Kasim, mungkinkah gerakan pembebasan wanita zaman pertengahan yang mereka hadis ni? Maksud dah kata, Quran sebelum tu kata orang yang hadis sebelum tu kata orang yang berzina dah kahwin kena rejam sampai mati. Tiba-tiba tak puas hati buat hadis ni pula. Dan hadis ni direka oleh golongan pembebasan wanita. Sebab dia kata jangan rejam, cuma pukul je. Dan pukul tu pun tak cedera. So dia kata hadis tak boleh pakai, sebab hadis sendiri bercanggah sama sendiri. Boleh? Itu dia punya syubhat. Jadi kita, kalau kita tak biasa dengan kekeliruan ni, syubhat-syubhat ni, kita pun tengok, hadis Bukhari Muslim ni. Ya memang. Sebab tu saya kata penting kok, kita tak boleh belajar usul fiqh ni, tak boleh belajar teori, ya, kena pergi sparring. Ni tengah sparring ni. Ni betul-betul real case. Kemudian kita kata, jawapan saya seperti berikut. Lafaz tu tak ada dalam Sahih Bukhari, sebaliknya dalam Sahih Muslim. Dia kata dalam Sahih Bukhari Muslim, tapi lafaz yang dia bawa tu sebenarnya dalam Sahih Muslim. Jelas sekali Kasim Ahmad tersalah faham maksud, la yuti'na farsyakum ahadan takrahunahu. Sebenarnya dia kata, kamu punya hak kata isteri kamu, dan hak dia apa? Mereka tidak meniduri orang lain. Isteri kamu tak meniduri lelaki lain yang kamu tak suka. Lafaz itu sebenarnya Nabi sebut dengan lafaz ni, la yuti'na farsyakum ahadan takrahunahu. Sehingga dia memaknakannya sebagai, jangan isteri kamu berzina di rumah kamu dengan seorang yang kamu tidak sukai. Sebenarnya maksud yang betul untuk hadis ni ialah, isteri tidak boleh membenarkan sesiapa yang suami tidak suka masuk dalam rumah. Tu makna betul. Pasal apa dia silap tafsir? Dia silap tafsir sebab dia tak faham Arab. Mungkin sebab dia Google.